baru aja mudik, berdua saling mencinta sejak lulus SD hingga kini beranjak ke sorte sumringah. Arjuna nya pulang 3 tahun berpisah, nyari dan di kota mereka melepas rindu di pematang sawah, gembala selimuti desa, jemari tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut Surti, tanpa sadar sarung mereka pun jadi alas. Demo memasak Tejo mulai berakting di depan Surti, pasang alat kontrasepsi. Surti menjerit serem tak menutup matanya, Surti menangis kecewa. Arjuna berubah, hilang Tejo yang dulu ngampung dekil lugu, tapi Surti suka. Ganti Tejo yang gaul, yang funky, yang doyan ngucapin ember. Pom pom pom pom curat, pom pom curat, pom pom curat, pom curat, pom pom pom curat, pom pom curat, pom pom curat, pom curat. Surti berlari kayak kesurupan, dan si Tejo ngelamun menahan konaknya. Diacungkan jari tengah ke arah Surti, penuh dendam dia bilang fuck you. Surti menjerit, Surti menangis, penuh dendam dia bilang fuck you. Surti fuck you. Surti menjerit.